Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah li'i'tiqadi At-Ta'ifati An-Najiyati Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita akan masuk pada pembahasan iman kepada para malaikat. Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan-pembahasan iman kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang kita masuk pada iman kepada malaikat, yang ini terkait dengan rukun iman yang kedua. Dalam kitab ini pada soal jawab yang ke-74 dan beberapa soal jawab setelahnya. Qala rahimahullah, mad dalilu على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة. ما الدليل؟ apa دليل على الإيمان tentang iman kepada para malaikat من الكتاب والسنة دليل dari kitab Al-Quran Al-Karim والسنة dan sunnah sunnah nabawiyah. Baik, ini soal yang pertama terkait dengan iman terhadap para malaikat. Ya. Di sini nomor 74 ya. Dan ini merupakan pertanyaan yang mendasar tentunya, yaitu terkait dengan dalil. Iman kepada para malaikat seperti yang kita tahu merupakan salah satu daripada rukun iman. Dan ini jelas sangat mendasar karena ini adalah pokok-pokok keimanan. Maka apa dalil yang menunjukkan iman kepada para malaikat? Jawab, adillatu dzalika minal kitabi katsirah. Dalil tentang hal itu dari Alkitab, yakni Al-Quran, katsiratun, banyak. Minha qawluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman bil ard. Surat Asy-Syura ayat yang kelima. Wal malaikah, dan para malaikat, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yastaghfiruna, dan mereka meminta ampun. Liman fil ardi, untuk orang-orang atau makhluk yang di muka bumi. Ya. Pada ayat ini seperti yang kita baca bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan para malaikat. Al-malaika, para malaikat. Ini adalah menunjukkan banyaknya mereka dari satu sisi, karena malaika itu bentuk jamak, mufradnya adalah al-malak, ya. Mufradnya kalau satu adalah malak. Malaika banyak. Jadi banyak malaikat, mereka bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jal dengan memuji Allah, dan juga mereka beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka yang di bumi. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan adanya para malaikat pada surat Al-A'raf ayat yang ke-206, innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innal ladhina 'inda rabbik, sesungguhnya orang-orang, afwan, sesungguhnya alladzina, mereka yang, inda rabbika, di sisi Rabbmu, la yastakbirun an ibadatihi, tidak merasa sombong untuk ibadah kepadanya. Wa yusabbihunahu, dan mereka bertasbih kepadanya, mensucikan Allah. Walahu yasjudun, dan kepada Allah mereka sujud. Nah, ini juga jelas menunjukkan adanya para malaikat. Disebutkan di sini innal ladzina 'inda rabbik, mereka yang ada di sisi Rabbmu. Nah, jelas yang dimaksud ya bukan manusia, bukan jin, tapi mereka para malaikat. Mereka itu la yastakbiruna an ibadatih, tidak sombong untuk ibadah kepada Allah. Bahkan mereka memang diciptakan untuk ibadah, sehingga selalu ibadah kepada Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yusabbihunahu, senantiasa mereka bertasbih, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib. Walahu yasjudun, dan mereka pun sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa sifat para malaikat, itulah keadaan mereka yang senantiasa tasbih dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-98, wa qauluhu ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Man kana aduwwan lillah, siapa yang merupakan musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wa Jibril wa Mikal, juga kepada Jibril dan Mikal, yakni Mikail. Fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, pada ayat ini juga penegasan tentang adanya para malaikat, sekaligus di sini adalah sebagai ancaman dan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengingkari Jibril sebagai pembawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, ya, di sini jelas disebut para malaikat, kemudian rusul, para rasul, wa Jibril wa Mikal, lebih khusus disebut malaikat Jibril dan Mikail. Nah, siapa yang musuh bagi Allah dan para malaikat serta para rasul, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadi musuh bagi mereka, orang-orang yang kafir. Ini sebagian ayat-ayat yang menunjukkan adanya para malaikat, makhluk Allah, yang dia bukan jin, bukan manusia, ya, mereka malaikat. Wajib kita imani adanya para malaikat tersebut, dan bahkan beberapa nama mereka yang kita ketahui, kita imani perbuatan mereka, sifat-sifat mereka, sebagaimana nanti akan ada sebagian perincian. Ayat-ayat yang lain terkait dengan malaikat, para malaikat masih banyak sekali. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis, wa taqaddamal iman bihim minas sunnati fi hadis Jibril wa ghairihi. Wa fi sahih Muslim anna Allah ta'ala khalaqahum min nur. Wala hadith fi sya'nihim kathira. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taqaddam, dan telah lalu, al-iman bihim, terkait iman kepada para malaikat, minas sunnah, dalil dari sunnah, fi hadith Jibril wa ghairihi, dalam hadith Jibril, dalam hadis Jibril dan yang lain, wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, annallah, bahwa Allah taala khalaqahum, menciptakan mereka, min nur, dari cahaya. Wala hadis fi sya'nihim katsirah, dan hadis-hadis tentang keadaan mereka para malaikat itu katsirah, banyak. Ya, jadi di sini beliau mengisyaratkan dalil dari hadis Nabi SAW, dan itu telah lewat, ya, sehingga beliau tidak sebutkan secara khusus, namun beliau cukupkan dengan yang sudah lewat. Di antaranya hadis Jibril, di situ jelas sekali menunjukkan adanya malaikat dari beberapa sisi, di antaranya ya pertanyaan tentang iman, mal iman, iman itu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, antumina billah wa malaikatih. Iman itu ya iman kepada Allah dan para malaikatnya dan seterusnya. Jelas ini menunjukkan kewajiban iman kepada malaikat. Kemudian dari sisi keberadaan Jibril itu sendiri yang datang kepada Nabi, para sahabat tidak mengenal siapa dia, ya, hal yang sangat aneh dari penampilannya dan perilakunya. Kemudian setelah itu, ketika Nabi SAW di beberapa hari berikutnya bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa si penanya itu? Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian, ya. Jadi pada hadis Jibril jelas menunjukkan adanya malaikat, bahkan juga beberapa sifat malaikat yang wajib diimani, diantaranya bahwa malaikat bisa berubah bentuk dengan kehendak Allah Azza wa Jal sehingga menyerupai manusia. Kemudian wafi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan mereka dari cahaya. Nah, ini lebih tegas lagi tentang penciptaan malaikat dan dari apa diciptakan. Dalam sahih Muslim itu disebutkan, khuliqatil malaikatu min nur, para malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Nah, dengan tegas disebutkan pada hadis tersebut, khuliqatil malaikatu min nur. Kemudian lanjutan hadis, wa khuliqal jan min marijin min nar. Kalau jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari sesuatu yang disifati untuk kalian. Artinya disebutkan kepada kalian, Allahu a'lam, seperti yang diterangkan dalam ayat, dalam hadis, bahwa beliau diciptakan dari tanah, ya. Baik. Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini pada hadis ini disebutkan tiga makhluk Allah Azza wa Jal, dan masing-masing mereka dari asal yang berbeda. Kemudian juga ya perbedaan mereka secara khilqah, ya penciptaan. Manusia dari tanah yang seperti kita ini, ya alam kita seperti ini, kita sebagai manusia. Kemudian jin, ya, yang Allah ciptakan dari api, ya alam mereka seperti itu. Kita tahu sebagian alam mereka, dan diantaranya bahwa mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, dia dan anak-anak turunnya melihat kalian, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Kemudian mereka juga punya sifat-sifat yang telah disebutkan dalam sebagian ayat maupun hadis. Itulah alam jin, yang itu bukan alam manusia, dan mereka diciptakan dari asal-usul yang berbeda dengan manusia. Kemudian malaikat, makhluk yang lain lagi, Allah ciptakan dari cahaya, bukan dari api, bukan dari tanah, tapi dari cahaya. Dan alam mereka seperti itu. Ya, kita tahu sebagian dari alam mereka seperti yang disebutkan dalam ayat maupun hadis. Di antaranya akan disebutkan nanti bahwa mereka memang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk ibadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, sehingga tidak ada yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka melihat kita, kita enggak melihat mereka kecuali bila dikehendaki Allah Azza wa Jal. Nah, ini alam mereka, para malaikat. Baik, jadi dari hadis-hadis tersebut jelas bahwa kita wajib mengimani adanya para malaikat sebagai salah satu makhluk atau golongan makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mesti kita tegaskan, karena di sana ada sebagian golongan yang tidak mengimani adanya malaikat, ya, dianggap bahwa malaikat itu bukan golongan makhluk tersendiri, bukan. Tapi dianggap oleh mereka itu, yang namanya malaikat itu adalah keinginan baik yang ada di dalam diri manusia itu, yang mengajak kepada kebaikan yang ada dalam diri manusia. Itulah yang namanya malaikat, bukan makhluk secara tersendiri. Nah, ini sebagian golongan seperti itu keyakinannya terhadap malaikat. Tentu ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang batil, yang salah, yang sesat, tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh ayat maupun hadis. Sementara hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dengan begitu jelas menyebutkan secara rinci tentang malaikat, asal-usulnya diciptakan dari apa, tugas-tugasnya apa, sifat-sifat fisiknya juga disebutkan, ya, jumlah mereka yang banyak dan seterusnya. Sekian banyak dalil tentang malaikat, itu semua menunjukkan dengan begitu jelas bahwa para malaikat itu adalah betul-betul makhluk, ya, betul-betul makhluk yang Allah ciptakan, bukan dari jin, bukan manusia, bukan keinginan baik di dalam diri manusia, bukan. Ya, mereka makhluk yang tersendiri, begitu. Kemudian kita beralih kepada soal jawab berikutnya, yaitu yang ke-75. Ma ma'na al-iman bil malaikah? Apa makna iman terhadap para malaikat? Maksudnya apa iman kepada para malaikat atau terhadap para malaikat? Al-jawab, huwal iqrar al-jazim biwujudihim. Huwal iqrarul jazim biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillahi marbubuna musakharuna. Artinya, makna iman kepada malaikat itu adalah al-iqrar, menyatakan, al-jazim, yang mantap, ya. Jadi iqrar di sini kan pernyataan yang didasari keyakinan, ya. Bukan ucapan saja tanpa ada keyakinan. Bukan pula keyakinan yang tidak diucapkan, karena yang namanya iman, ya. Iman ya merupakan apa? Merupakan keyakinan, ya. Merupakan juga ikrar, ya, ikrar ya ikrar, ya. Yang mantap. Tentang adanya mereka, al-jazim itu yang mantap, artinya tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan ya belum dikatakan iman, ya. Kalau ada keraguan belum disebut iman. Biwujudihim, tentang adanya mereka para malaikat. Wa annahum khalqun min khalqillah, dan bahwa mereka itu para malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ya, ini seperti yang tadi kita sebutkan. Memang makhluk secara tersendiri, bukan sekedar iradatu al-khair, keinginan baik yang di dalam diri manusia, bukan. Tapi khalqun min khalqillah, betul-betul makhluk Allah. Marbubun musakharun. Marbubun yakni ya dalam apa? Pengaturan Allah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, yaitu marbubun seperti itu. Allah sebagai Rabb-nya, mereka marbub. Objek dalam arti di sini diciptakan Allah, dimiliki Allah dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Musakharun, mereka ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah secara kauni maupun syar'i. Perintah secara takdir maupun ya perintahnya, ani perintah Allah kepada mereka. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di sini langsung wa ibadum mukramun. Ya. Ini jadi susunannya disambungkan dengan kalimat beliau, ya. Musakharun wa ibadun mukramun, maunya begitu, ya. Namun ini tentu cuplikan dari ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya, bal ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba mukramun yang dimuliakan. Nah, di sini kita ambil suatu pelajaran penting. Mereka itu adalah ibad. Ibad maknanya hamba-hamba, ya. Jadi mereka itu tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini harus dipahami makna ini. Mereka itu ibad, hamba Allah, bukan ma'bud, bukan diibadahi, tidak punya sifat uluhiyah ketuhanan, ya. Jadi mereka justru orang afwan makhluk-makhluk yang senantiasa ibadah kepada Allah. Nah, kalau ada yang mengibadahi malaikat, ya ini salah berat, ya. Salah berat. Karena mereka itu ibad, mereka itu hamba, mereka itu ibadah, bukan diibadahi. Ya. Nah. Jadi tidak dibenarkan kalau ada yang justru beribadah kepada malaikat. Mukramun, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul, tidak pernah mendahului Allah dengan suatu perkataan. Jadi selalu mengikuti, ya, selalu mengikuti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkataan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka itu dengan perintah Allah selalu mengamalkan. Selalu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat seperti dalam ayat yang lain surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik, tadi surat Al-Anbiya ayat 26-27, berikutnya surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Tidak bermaksud kepada Allah terhadap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Pada surat Al-Anbiya ayat 19 dan berikutnya 20, la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. La yastakbiruna an ibadatih, mereka para malaikat itu tidak sombong untuk ibadah kepada Allah. Ya, artinya tidak menolak peribadatan kepada Allah, justru mereka memang selalu ibadah kepada Allah. Wa la yastahsirun, bahkan juga tidak pernah yastahsirun. Apa makna yastahsirun? Hai ya'yun. Ya'yun. Yuqalu hasira wastahsara idza ta'iba wa a'ya. Jadi lelah, letih, enggak pernah. Ya, ya'yun yani i'ya, letih, lelah, ta'ab, ya. Jadi mereka para malaikat ibadah wala yastahsirun, dan enggak pernah lelah dan letih. Ya memang begitu mereka, ya Allah ciptakan untuk itu, beda dengan kita manusia ini. Ini salah satu perbedaan kita. Ya kita ini disuruh ibadah, tapi memang ya ada hawa nafsu yang ya manusia tergoda dengannya, sehingga kadang taat ibadah, sehingga tidak, kadang begitu ya. Yang ibadah pun kadang rajin, kadang lemah. Nah itu manusia. Ya. Nah ini kekurangan manusia yang dituntut pada manusia ya. Untuk ibadah terus istiqamah, tapi nyatanya tidak selalu begitu. Berbeda dengan para malaikat yang mereka itu la yastahsirun, tidak pernah letih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka bertasbih malam dan siang hari. La yafturun, dan tidak pernah apa? Yafturun yakni bosan. Yas'amun, ya, yas'amun atau yad'ufun. Jadi yafturun dalam tafsir Al-Baghawi, tadi juga dalam tafsir Al-Baghawi disebut yas'amun dan yad'ufun, bosan atau lemah, dan lemah. Ya. Nah itulah para malaikat dengan beberapa sifat mereka. Jadi iman kepada para malaikat, mengimani adanya mereka, dan seperti itulah mereka, para malaikat. ya, kita beriman, kita yakin, kita percaya tanpa ada keraguan dalam diri kita tentang hal itu semuanya. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ke-76 masih terkait dengan iman kepada para malaikat. Udhkur ba'dha anwa'ihim bi'tibari ma hayya'ahumullahu lahu wa wakkalahum bihi. Tolong sebutkan ba'dha anwa'ihim, sebagian macam-macam mereka para malaikat. Bi'tibar dari sudut pandang ma hayya'ahumullah, yang Allah siapkan mereka lahu untuk hal itu, ya. Wawakkalahum bihi, dan dari sudut pandang tugas yang Allah berikan kepada mereka, taukil, yakni di apa, serahkan atau dipasrahi kepada mereka suatu tugas. Jadi dari sisi tugas-tugas mereka apa saja para malaikat itu tugasnya, kemudian macam-macam mereka sesuai dengan yang Allah siapkan mereka untuk tugas-tugas itu. Nah, intinya di sini pertanyaan terkait dengan macam-macam tugas para malaikat, atau bahkan juga nama-nama mereka dengan tugas-tugas tersebut. Al-jawab, hum bi'tibari dzalika aqsamun katsirah. Mereka dari sudut pandang itu aqsam katsirah. Banyak bagian mereka, banyak macam mereka, ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat banyak. Mereka sangat banyak, karena nanti kita akan ketahui bahwa tugas-tugas mereka banyak, atau perbuatan yang mereka diciptakan untuknya juga banyak. Ya, sehingga itu semua wajib kita imani, dan kita tidak bisa membatasi, sebagaimana nanti akan disebutkan. Ya, kita tidak membatasi jumlah mereka berapa, tidak bisa. Nama-nama mereka siapa saja kita batasi, nggak bisa. Ya. Pembatasan yang biasa kita dengar, ya, dulu misalnya kita sering dengar mereka 9 malaikat misalnya, ya, nah, itu bukan sebagai pembatas. Itu beberapa nama yang dikenal dari para malaikat, walaupun sebagiannya juga tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Ala kulli hal, kita akan ketahui nanti insyaallah bahwa mereka itu sangat banyak sekali. Kita enggak bisa mengetahui jumlah mereka. Baik, di sini akan disebutkan beberapa tugas dan nama mereka. Faminhum al-muwakkal bi ada'il wahyi ila ar-rusul. Di antara mereka ada yang diberi tugas, muwakkal itu diberi tugas, ya. Bi ada'il wahyi, untuk menyampaikan wahyu ila rusul, kepada para rasul. Wa huwa ar-ruhul amin, yaitu yang disebut juga dengan ar-ruhul amin, nazala bihi ar-ruhul amin. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Dia adalah malaikat Jibril. Dan ini masing-masing ada dasarnya, ya. Mungkin lain waktu bisa kita sebutkan lebih lanjut tentang dalil-dalil keberadaan malaikat-malaikat yang disebutkan ini. Namun secara global kita sebutkan di sini dengan mungkin sebagian dalil yang singkat tentang para malaikat tersebut. Ya, tadi disebutkan Jibril, dan jelas beberapa ayat menyebut nama itu, hadis Nabi juga, ya. Kemudian juga tugas malaikat itu dan seterusnya. Wa minhumul muwakkal bil qatr. Di antara mereka ada yang dipasrahi atau diberi tugas al-qatr. Al-qatr ini hujan, ya. Wa huwa Mikail alaihissalam, yaitu malaikat Mikail. Wa minhumul muwakkal bis-sur. Di antara mereka ada yang diberi tugas untuk meniup sangkakala, ya, saat bangkitnya kiamat. Wa huwa Israfil, yaitu malaikat Israfil alaihissalam. Wa minhumul muwakkal biqabdhi al-arwah. Di antara mereka ada malaikat yang ditugasi mencabut ruh, arwah. Wa huwa malakul maut, yaitu malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Nah, dalam surat As-Sajdah disebutkan begitu. Yatawaffakum, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Ya. Wa a'wanuhu, dan pembantu-pembantunya. Ya, jadi di sini untuk qabdul arwah, malakul maut ini, ya, tidak sendirian. Dia punya ibaratnya anggota begitu, ya, atau apalah istilahnya, a'wan di sini, yang membantu dia. Ya. Nah, ini juga jumlahnya berapa kita enggak tahu, ya kan? Disebutkan seperti itu dalam riwayat-riwayat. Bagaimana dengan penamaan Izrail? Penamaan Izrail sebagai malaikat pencabut nyawa, sebagaimana diterangkan sebagian ulama, tidak terdapat dalam riwayat yang sahih. Tidak terdapat dalam riwayat yang sahih. Dan mungkin itu berasal, ya, penamaan itu dari riwayat-riwayat Israiliyah, ya. Riwayat-riwayat dari Bani Israel. Adapun dalam hadis yang sahih tidak disebutkan penamaan itu. Justru yang ada dalam ayat tadi, malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Sehingga kita perlu mensosialisasikan ini, ya. Kita perlu membiasakan penyebutan ini karena itu jelas dalam ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian berikutnya, wa minhum al-muwakkal bi a'malil ibad. Mereka juga ada yang diberi tugas untuk mencatat bi a'malil ibad, maksudnya mencatat amalan hamba-hamba. Wa humul kiram al-katibun. Mereka itu para malaikat mulia, para al-katibun, para penulis, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kiraman katibin. Ya, para malaikat mulia yang mereka itu para penulis. Ya. Kemudian wa minhumul muwakkal bi hifdhi al-'abdi min baini yadaihi wa min khalfihi wa humul mu'aqibat. Di antara mereka, para malaikat itu, yang ada yang ditugasi untuk menjaga hamba min baini yadaihi wa min khalfihi, dari depannya maupun dari belakangnya. Wa humul mu'aqibat, yaitu para malaikat al-mu'aqibat. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfazunahum min amrillah. Ya. Nah, ini para malaikat yang diberi tugas menjaga manusia, menjaga hamba-hamba Allah. Jadi ini juga menunjukkan apa? Ihsan, kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. di mana dijaga oleh para malaikat. Kalau tidak, ya banyak bahaya yang bisa mengenai dia. Sehingga bahaya-bahaya yang mau mengenai dia, hamba itu terhindar darinya karena dijaga para malaikat. Nah, ketika saatnya dia kena, ya Allah menakdirkan dia kena. Dan dalam hadis Nabi SAW terkait dengan iman dengan takdir, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpa kamu, yakni telah ditetapkan Allah untuk menimpa kamu, lam yakun liyukhti'ak, enggak akan mungkin meleset. Nah, jadi ketika itu malaikat pun menyingkir sehingga dia kena. Ya. Nah, jadi ya itu tugas mereka, ada saatnya menjaga, ada saatnya ketika takdir Allah menetapkan dia kena, ya dia akan kena. Ya. Wa minhumul muwakkal bil jannati wa na'imiha wa hum ridwan wa man ma'ah. Di antara mereka ada yang diberi tugas mengurusi al-jannah, surga dan na'im, kenikmatan yang ada di sana. Wahum ridwan wa man ma'ah, mereka itu malaikat ridwan dan yang bersama dia. Wa minhumul muwakkal bin nari wa adabiha wa adabiha. Di antara mereka adalah malaikat yang diberi tugas untuk menjaga neraka, ya mengurusi neraka, wa adabiha, dan azabnya. Wahum Malik, yaitu Malik khazin jahannam, khazin an-nar, ya penjaga neraka. Dalam ayat juga disebutkan wana dau ya Malik yaqdi alaina rabbu. Dalam ayatnya mereka penghuni neraka mengatakan ya Malik, wahai Malik, yaqdi alaina rabbuk, agar Rabbmu mematikan kami saja. Ya, nah itu tentang nama Malik. Wa man ma'ahu min az-zabaniyah, dan yang bersama dia dari malaikat-malaikat zabaniyah. Ya, malaikat yang mengurusi azab. Malaikat azab seperti yang disebut dalam surat apa? Al-Alaq, sanad'u qal yad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyah. Wa ru'asa'uhum 19. Dan tokoh-tokoh mereka itu ada 19, ya, yang menjaga neraka itu. Sebagaimana disebut pada surat apa? Al-Muddathir. Ya, alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Sebagian menyebutkan tis'ata asyar ini ya termasuk Malik di dalamnya. Ya. Wallahu a'lam ala kulli hal. Yang jelas mereka itu 19 ini sebagai tokoh-tokoh malaikat yang mengurusi neraka, dan bersama dia juga bersama mereka banyak. Wa minhumul muwakkal bi fitnatil qabr wa hum munkarun wa nakir. Di antara mereka adalah para malaikat yang diberi tugas, ya, untuk urusan ujian di alam kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur. Nah, itu adalah mungkar dan nakir, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh seingat saya Imam Ahmad di antaranya, atau yang lain, nanti kita cek kembali, menyebutkan nama ini mungkar dan nakir. Ya, malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima mungkar wa li akhar nakir. Ya, kedua malaikat, keduanya hitam, keduanya biru. Ya, salah satu disebut mungkar, yang lain disebut nakir. Nah, ini malaikat yang menanyai kepada orang-orang yang telah dikubur dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur tersebut. Wa minhum hamalatul arsy. Di antara malaikat adalah para pembawa atau pemikul arsy. wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ya. Yang membawa arsy Rabbmu pada hari itu 8. 6. Sebagian menyebutkan 8 ini yakni sufuf. Ya, 8 saf. 6. Wallahu a'lam, itu sebagian penafsiran ya. Apakah ada penjelasan yang lain, insyaallah pada lain waktu kita bisa lebih pelajari kembali. Itu para malaikat hamalatul arsy. Wa minhum al-kurubiyun. Dari mereka para malaikat itu juga yang disebut dengan al-kurubiyun. Siapa itu al-kurubiyun? Ada beberapa penjelasan, namun wallahu a'lam di sini yang saya kutip adalah penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Juga saya masih menukil dari bukan kitab beliau langsung, tapi dari kitab lain, kitab Aqidat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karya Al-Ubud. Disebutkan bahwa Ibnu Katsir mengatakan, qala Ibnu Katsir, wa minhum hamalatul arsy. Dari malaikat itu adalah hamalatul arsy, para pembawa arsy. Wa minhum al-kurubiyun. Dari malaikat itu juga ada yang disebut al-kurubiyun. Alladzina haulal arsy. Yang mereka itu di sekeliling arsy. Nah, ini jadi bedanya dengan apa? Dengan para pembawa arsy. Para pembawa arsy, pemikul arsy itu hamalatul arsy. Kalau yang di sekelilingnya ini yang disebut al-kurubiyun. Ya. Ini menurut penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Alladzina haulal arsy wa hum ma'a hamalatil arsy. Dan mereka al-kurubiyun bersama hamalatul arsy, para pembawa arsy, asyraful malaikah. Mereka itu adalah para malaikat yang paling mulia. Wahumul muqarrabun. Mereka itulah yang disebut juga dengan al-muqarrabun. Mereka yang disebut dengan al-muqarrabun, para malaikat yang didekatkan. Ya. Berikutnya, wa minhumul muwakkal bin nutaf bil arham wa min takhliqiha wa kitabati ma yuradu biha. Dari malaikat juga ada yang ditugasi untuk mengurusi nutfah. Nutaf yakni mani, ya, pada rahim. Yakni seperti yang kita tahu bahwa dalam proses terciptanya manusia akan mengalami beberapa fase di rahim sampai nanti pada saatnya, ya, di apa bentuk menjadi sekumpal daging dan seterusnya sampai ditiupkan ruh, ya, takhliq yakni pembentukan makhluk itu manusia, kemudian kitabah penulisan yang dimaukan dengannya, ya, di situ ditiupkan ruh, kemudian malaikat diperintahkan untuk apa, bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan untuk menulis tentang apa, rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Nah, di situ ada malaikat yang diberi tugas untuk itu. Wa minhum malaikah yadkhuluna al-baital ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Di antara mereka, para malaikat, juga malaikat yang mereka itu masuk ke Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini sebuah rumah, ya, yang di langit sana. Ya. Ya, ini sudah alamnya mereka, alam para malaikat, ya. Yadkhuluhu kullu yawm 70 alf malak. Tiap hari Al-Baitul Ma'mur dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Summa la ya'uduna ilaih, kemudian mereka enggak kembali lagi ke situ. Akhir ma'alim, ini sebagai akhir mereka di tempat itu. Nah, ini menunjukkan tadi kita enggak bisa tahu jumlah mereka. Mau berapa banyak mereka itu? Tiap hari 70 ribu masuk dan tidak masuk lagi. Ya. Nah. Wa minhum malaikah sayyahun. Kemudian di antara mereka juga ada para malaikat yang mereka itu sayyahun. Sayyahun itu ya berjalan di muka bumi ini, pergi kemana yang Allah perintahkan. Ya, timur, barat, utara, selatan, sesuai perintah Allah Azza wa Jal. Innalillahi malaikah sayyahun. Ya, yuballighun an ummati salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memiliki para malaikat yang mereka itu berjalan di muka bumi ini, yang mereka menyampaikan dari umatku salam mereka. Ya. Nah, ini juga jumlahnya berapa kita enggak tahu, banyak sekali. Ya. Yatba'una majalisadz dzikr. Yatba'una majalisadz dzikr, mereka itu mengikuti majelis-majelis zikir, duduk di majelis zikir, ikut ya di majelis zikir. Bahkan ya ini salah satu keutamaan majelis zikir, dalam arti majelis zikir itu apa ya, talabul ilmu seperti ini diantaranya ya, bukan majelis zikir seperti yang dilakukan sebagian kelompok ya, ya dengan zikir-zikir khusus ya, bukan itu ya. Kalau itu dengan zikir-zikir yang dibuat-buat, bagaimana akan diridhai Allah Azza wa Jal? Bagaimana malaikat akan apa meridhai perbuatan mereka? Sementara itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun zikir-zikir yang itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi, mempelajari agama atau yang lain, nah itulah yang malaikat tidak yadhauna ajnihatahum kecuali untuk mereka, thullabul ilm. Mereka enggak pernah, para malaikat itu, meletakkan sayap-sayap mereka kecuali pada apa? Majelis-majelis thullabul ilm. Nah, ini keutamaan thullabul ilm. Jadi yang dianggap sepele ya, kita duduk di majelis ilmu ini luar biasa, malaikat saja seperti itu. Tidak pernah meletakkan sayapnya kecuali di majelis-majelis talabul ilm. Ya. Dan di dalam hadits Nabi SAW tentang para malaikat yang apa sayyahun ini, mungkin juga masuk dalam hadits Nabi itu, inna lillahi malaika apa yata'aqabuna fikum malaika billail wa malaika bin nahar. Bergantian di tengah kalian itu malaikat-malaikat yang jaga di malam hari dan di siang hari. Kemudian bergantian, yang tadinya siang, setelah waktu malam mereka datang naik, giliran malaikat berikutnya, begitu. Wa minhum sufufun qiyamun la yafturun. Di antara para malaikat adalah mereka yang selalu bersof-sof, berdiri dan tidak pernah mereka itu bosan. Ya. Wa minhum ruk'un sujjad la yarfa'un. Di antara mereka adalah malaikat yang selalu rukuk dan sujud. Tidak pernah mereka mengangkat. Ya. Nah, berapa jumlah mereka? Kita juga tidak tahu. Wa minhum ghairu madzukir, dan di antara mereka selain yang disebutkan itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Surat Al-Muddatsir ayat 31. Nah, ini. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidaklah mengetahui tentang junud, tentara-tentara Rabbmu, illa huwa, kecuali Dia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah hal itu kecuali peringatan bagi manusia. Nah, ini jelas sekali menunjukkan bahwa kita enggak bisa membatasi jumlah malaikat, jumlahnya sekian, 9 seberapa, enggak bisa. Jumlah malaikat banyak sekali. Allah katakan tidak mengetahui junud, tentara-tentara Allah itu kecuali huwa, illa huwa, kecuali Allah. Ya, jadi banyak sekali. Dan di samping ayat ini tadi juga kita sebutkan tentang Baitul Ma'mur dan yang lain. Terkait dengan ayat ini ditafsirkan oleh Atha, ya. Ya'ni minal malaika wa ma ya'lamu junuda rabbika, ya'ni minal malaika. Alladzina khalaqahum lita'dhibi al-nar, yakni dari para malaikat yang Allah ciptakan mereka itu untuk mengazab penghuni neraka. Alladzina khalaqahum lita'dhibi an-nar. Karena ayat ini kan kaitannya dengan tadi sebelumnya kan disebut malaikat, ya kan? Ya. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar dan seterusnya. Kemudian disebutkan tis'ata asyar itu, kemudian ini disebutkan. Jadi kata Atha maksudnya adalah para malaikat yang Allah ciptakan mereka untuk mengadab ahlun nar. La ya'lamu iddatahum illallah, tidak mengetahui jumlah mereka itu kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Titik. Kemudian ini mungkin lanjutannya dari Al-Baghawi, ya. Saya nukil dari tafsir Al-Baghawi. Wal ma'na anna tis'ata asyar hum khazanatun nar. Dan maknanya bahwa yang 19 itu adalah khazanatun nar, para penjaga neraka. Walahumul a'wan wal junud, dan mereka itu punya pembantu, pembantu. Wal junud, dan tentara-tentara. Minal malaika, dari para malaikat yang lainnya. Ma la ya'lamu illallah azza wa jal, yang tidak mengetahui mereka jumlahnya itu kecuali Allah azza wa jal. Ya. Baik, ini dari tafsir Al-Baghawi, ya. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan betapa banyaknya para malaikat, dan ini menunjukkan keagungan Allah, kebesarannya, ya. Manusia itu lemah sekali, manusia itu luar biasa lemahnya, ya. Ya, harus disadari, harus disadari. Dengan penjelasan tadi kita bisa, ya, sedikit menggambarkan bagaimana mereka para malaikat yang seperti itu, ya. Sementara kita ini seperti apa? Jadi kita ini makhluk yang sangat lemah, kadang kita ini nggak tahu diri begitu, ya, nggak tahu diri. Lemahnya seperti ini, kecilnya seperti ini, tapi suka membangkang, suka membelot, tidak taat kepada Allah, bermaksiat, ya. Sekarang di dunia masih begitu, masih dibiarkan, ya. Sana stadriju apa? Istidraj. Nah. Tapi nanti pada saatnya ketika Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan, ya, tidak akan bisa dia lepas, tidak akan bisa dia lari, ya, ketika datang malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan untuk merenggut dia atau bahkan mengazab dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian dikatakan di sini, wa nususu hadhil aqsam min alkitab was sunnah la takhfa, dan nas-nas terkait dengan bagian-bagian tadi, macam-macam tadi, dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, la takhfa, tidak tersembunyi. Artinya di sini Syekh hanya menyebutkan secara ringkas, dalil-dalilnya tidak beliau sebutkan lebih rinci karena mungkin akan lebih membuat panjang kitab ini. Dan dalil-dalil terkait itu sesuatu yang zahirah, jelas, ya, tidak tersembunyi. Ya. Nah, Allahu a'lam, sementara mungkin itu yang bisa kita kaji terkait dengan iman kepada malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.